tapi cinta yang ada di sana. Biasa kalau tak pegang ada petana, nana langsung bersandar di dada pak kita. Sekarang ngerasa mulai berubah saya. Di sana demi tapi cinta dan sayang pengana, biar jo kita yang mengalah dosa ya. Batenang jo sayang, demi nyana taruh bani hati. Mungkin memang hanya gak sanggup lupa pangan. I'm not afraid.